Mitra Bisnis, wacana pemberian dana aspirasi kepada anggota DPR sebesar 15 miliar rupiah per anggota DPR untuk disalurkan kepada daerah pemilihannya yang diusung oleh Partai Golkar menuai pro dan kontra di kalangan anggota Dewan. Mereka yang pro mengatakan dana aspirasi dibutuhkan untuk mengatasi sumbatan yang terjadi dalam penyaluran dana pembangunan ke daerah. Sementara mereka yang kontra mengatakan, wacana ini rawan korupsi dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, ada pendapat mengatakan, jika wacana dana aspirasi tidak digolkan, dari mana anggota Dewan dapat memenuhi janji-janji mereka kepada para pemilih di daerah pemilihan masing-masing? Oh, itu urusan mereka. Itu tidak tahu saya, itu urusan mereka, janji mereka, waktu dia janji apa yang ada dalam benak mereka. Lantas, ada juga pendapat yang menyebutkan, jika wacana ini tidak direstui, maka anggota Dewan hanya bisa duduk manis tanpa bisa berbuat apapun bagi masyarakat yang telah memilih mereka. Apa pendapat Anda, Pak Wik? Kan lucu, itu kan kacau balau. Kalau kita bicara soal, kalau kita mendengarkan berbagai macam pidato dalam kampanye, caranya memenuhi ya menyuarakan apa yang dia suarakan selama mereka menjadi anggota DPR. Menekan menteri supaya kebijakannya sesuai dengan yang dia kampanyekan dengan argumentasi yang kuat. Gitu kan, normalnya kan gitu, di seluruh dunia kan begitu. Kan tidak mengatakan Anda minggir, mana duitnya gitu kan, tidak begitu. Jadi ini sama seperti kooptasi ya Pak Kwik? Iya, kalau punya kekuatan nggak apa-apa. Ini kan kalau ini kandas kan lucu. Terus dia juga menjalankan eksekutif itu. Terus kemudian dia mau mengambil alih, lah mereka ini mewakili departemen apa? Baik Pak Kwik, apakah wacana ini tidak mencerminkan rasa tidak puas legislatif pada kinerja eksekutif? Tidak, artinya ini buat saya berarti bahwa partai politik itu betul-betul tidak punya pikiran lain kecuali kepentingannya diri sendiri, para anggotanya itu. Yang dipikirin siang malam itu dia dapat apa, kepentingannya dia apa gitu loh. Oleh karena itu demoralisasi elit bangsa ini sudah separah itu. Makanya saya sampai bingung, sampai emosional. Nah ini satu step, ini udah satu step lagi sudah bubar, sudah hancur lebur semuanya. Jadi wacana ini lebih mencerminkan makin rusaknya moral anggota Dewan ya Pak Kwik? Iya, lucu kan? Demoralisasinya kan sudah luar biasa. Jadi yang saya selalu mengatakan, korupsi itu mula-mula mencuri uang, tapi lambat laun terus the corrupted mind. Pikirannya sudah terkorupsi, nggak bisa berpikir waras lagi, nggak bisa berpikir logis lagi. Demikian Kwik Yanggi, saya Kiki Wijaya.